Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Abdul Ghani rahimallahu taala, karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Di pertemuan ini kita masuk dalam pembahasan Kitabul Wasaya, kitab terkait dengan wasiat. Ini yang kita bicarakan kemarin, perbedaannya antara wasiat dengan hibah, pemberian, atiyah. Kata beliau rahimallahu taala, Kitabul Wasaya, kitab tentang wasiat. Al-wasaya jamak dari kata wasiyah, sama dengan atoya jamak dari atiyah. Ini mirip katanya. Secara bahasa adalah al-ahdu ila ghairihi bi amrin muhim. Wasiat secara bahasa, al-wasaya atau al-wasiyah, kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain dengan perkara yang sangat penting. Inilah dinamakan dengan wasiat. Kalau ditakbir dengan wasiat, menunjukkan perkara yang ingin kita berikan kepada orang itu adalah perkara yang penting. Perkara yang penting. Ini pengertiannya secara bahasa. Adapun secara istilah, menurut syar'i, al-wasaya adalah at-tabarru' bil mal ba'dal maut wa tasarruf bil haqqi. Secara bahasa, secara syariat adalah tabarru', berbuat baik dengan harta setelah meninggal. Wa tasarruf bil haqq, dan melaksanakan dengan benar dari wasiat itu. Di sini bisa kita lihat, ketika para ulama fikih mengatakan tabarruk bil mal ba'dal maut, wasiat itu adalah berbuat baik dengan harta setelah meninggal. Ini sudah menunjukkan apa yang kita katakan kemarin, bahwa yang namanya wasiat itu dijalankan setelah seorang itu meninggal, setelah yang berwasiat tadi meninggal. Ini pengertiannya secara syariat. Dan pengertian ini, at-tabarru bil mal ba'dal maut, itu untuk mengeluarkan hibah dan al-atiyah. Untuk mengeluarkan hibah dan al-atiyah. Kenapa? Karena hibah dan al-atiyah, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, itu diberikan saat orang masih hidup. Tidak perlu menunggu setelah dia meninggalkan dunia ini. Dan wasiat, berwasiat, itu hal yang dibolehkan dalam syariat kita berdasarkan dalil Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta disepakati oleh para ulama kita. Disepakati oleh para ulama kita akan bolehnya berwasiat. Masalah wasiat ini masalah mudah, hanya saja ya kadang di prakteknya agak sulit terkait dengan orang yang berwasiat. Nanti insyaallah beliau akan mencontohkan beberapa jenis wasiat yang mungkin kadang seorang yang mempelajarinya bingung untuk membaginya, yaitu mempraktekkan wasiat ini. Adapun dalil akan bolehnya, karena kita katakan tadi wasiat adalah boleh berdasarkan dalil Al-Quran, demikian pula sunnah, serta sepakat para ulama. Dalil dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 11, Kata Allah, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ini terkait dengan ayat mawaris. Ayat warisan. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ketika menjelaskan pembagian ahli waris, berapa yang mereka dapat, selalu Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utangnya. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utangnya. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 180. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum idha hadaru ahadukumul maut, idha hadaru ahadakumul maut, in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila kematian menghampiri kalian dan kalian meninggalkan khairan, khairan di sini maksudnya malan, harta, bukan khairan kebaikan. Hati-hati, ini makna ayatnya khairan artinya al-mal. Karena harta ini di beberapa ayat ditakbir dengan khair. Kalau kalian meninggalkan harta, maka diwajibkan al-wasiyatu. Al-wasiyatu ini naibul fa'il dari kutiba. Diwajibkan berwasiat atas kalian apabila kematian menjumpai kalian. Kalau dia meninggalkan harta. Untuk siapa? Lil walidain wal aqrabin. Untuk kedua orang tua. Demikian pula karib kerabat bil ma'ruf dengan ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, itu adalah hak bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya saja ayat ini terkait dengan untuk kedua orang tua, itu ketika orang tua menjadi ahli waris tidak boleh berwasiat kepadanya sebagaimana untuk anak dan yang lainnya yang masuk di harta pembagian warisan. Tidak boleh berwasiat untuk mereka. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, la wasiat li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan harta warisan. Makanya nanti itu kita akan bicarakan juga bahwa seorang berwasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena lebihnya dari sepertiga itu dibagi oleh ahli waris. Dibagi oleh ahli waris sebagaimana sebentar insya Allah kita akan menjelaskan di pembagian warisan sekaligus kalau ada wasiatnya. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dari dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidaklah hak bagi seorang muslim dia memiliki sesuatu yang dia mewasiatkan bermalam sampai dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya. Tidak ditulis di sisinya. Demikian pula dalam hal ini hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sebagaimana di kisahnya yang terkenal. Beliau sakit dan beliau berwasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau ingin mewasiatkan seluruh hartanya. Hanya saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dia hanya boleh berwasiat sepertiga dari hartanya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-sulus kathir, sepertiga itu sudah banyak. Ini dalil dari Al-Quran, demikian pula dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepakat para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh banyak ulama, ya, tidak ada perselisihan ulama fikih terkait dengan disyariatkannya dan dibolehkannya seorang itu untuk berwasiat, tentunya dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat kita. Syarat umumnya adalah tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang kita miliki. Tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang kita miliki. Kemudian, kata beliau rahimallahu ta'ala, Ruwiya an Sa'ad, itu beliau sebutkan hadis ya, terkait dengan bolehnya wasiat. Tadi kita sudah singgung hadisnya, cuma beliau sampaikan lafadznya. Ruwi an Sa'ad, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang diriwayatkan dari beliau ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, demikian pula Imam Muslim. Kata beliau, Ruwi an Sa'ad, itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, qul qultu ya Rasulullah. Beliau bilang, wahai Rasulullah, itu beliau bilang ini saat beliau sakit. Makanya kata beliau, qad balagha bi al-waja'u ma tara. Sakit telah menimpaku sebagaimana yang kau lihat. Wa ana du malin wala yarithuni illa banatu. Ya. Dan saya memiliki harta dan tidak ada yang mewarisi kecuali anak perempuanku. Itu dia hanya memiliki satu orang anak perempuan. Beliau tanya kepada Nabi, apa tasaddaqu bi tsulutsai mali? Apakah boleh saya bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Apakah boleh saya bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Qala la, kata Nabi, enggak boleh. Qultu, kata Sa'ad, fasyatru, kalau begitu setengah. Setengah dari hartaku. Qala, kata Nabi, la. Kata Nabi, tidak, enggak boleh. Qultu, fatsulut, kata Sa'ad, kalau begitu sepertiga. Qala, maka kata Nabi, as-sulus. Wasulus kasir, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Nah, ini menunjukkan yang disedekahkan, yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ilahnya, sebutkan sebabnya, kenapa tidak boleh lebih dari sepertiga. Innaka an tada'a warasatak agniya'a khairun min an tada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sungguh kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka 'alah miskin meminta-minta kepada manusia. Ini masyaallah. Ini hikmah dari pensyariatan. Sudah tidak diragukan wasiat itu. Ya, boleh. Wasiat itu boleh. Tapi tidak bisa juga kita mewasiatkan seluruh harta kita. Karena anak keluarga kita butuh makan. Ya. Kata Nabi, engkau meninggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka meminta-minta kepada manusia. Ini masya Allah, sekaligus hadis ini dijadikan dalil tercelanya meminta-minta. Sekaligus juga dijadikan dalil haramnya menelantarkan keluarga. Haramnya menelantarkan keluarga. Tidak mengurus mereka, tidak memberikan nafkah kepada mereka. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, wa yustahabbu liman taraka khairan al-wasiyatu bi khumusi malih. Makanya kata beliau rahimallahu ta'ala, disunahkan bagi orang yang meninggalkan harta untuk berwasiat dengan 1/5 dari hartanya. Ya, kata Ibnu Abbas rahimallahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya mereka berpaling dari 1/4 dari 1/3 menjadi 1/4 itu lebih beliau sukai. Di sini kata beliau disunahkan 1/5, yaitu kurang dari 1/3. Pokoknya intinya paling tingginya 1/3. Kalau kurang dari 1/3, 1/4, 1/5, itu lebih baik. Itu lebih baik karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ini yang dipakai oleh para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas bilang 1/3, ya kata Nabi apa? Ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu sudah banyak. Dari sini para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan bahwa kalau kurang dari 1/3 itu lebih baik. Apakah 1/4-nya atau 1/5-nya itu lebih baik. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, wa tasihul wasiyah wa tadbir min kulli ma tasihu hibatuhu. Ini kaidah pada terkait dengan orang yang sah wasiatnya. Kaidah dari orang yang sah wasiatnya. Kata beliau, sah wasiat dan tadbir, tadbir kita juga sudah jelaskan. Iya. Tadbir artinya dia wasiatkan untuk dimerdekakan budaknya setelah dia meninggalkan dunia. Setelah dia meninggalkan dunia. Kata beliau, sah wasiat dan tadbir dari setiap orang yang sahibanya. Sudah kita lewati bahwa orang yang sahibanya itu adalah orang yang ya sudah sah tasarrufnya, sah perbuatannya dalam hartanya itu. Ya, yaitu apakah dia akil, balik, rosyid, memiliki sesuatu yang diwasiatkan. Ya, yang sudah balik, berakal, dia punya sesuatu yang dia berikan itu. Bahkan kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minas sabiyil akil, sah juga wasiat dari anak kecil tapi yang sudah berakal. Dari anak kecil yang sudah berakal. Ini salah satu pendapat ya dalam madhab. Ini salah satu pendapat dari dalam madhab. Ya, adapun tadi yang berakal balik itu tidak diragukan. Nah, tapi ini masalah kedua, yaitu dari anak kecil yang berakal. Apakah sah pemberiannya? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Salah satunya ini sah. Ya, dari orang yang seperti itu. Dari anak kecil yang penting dia sudah berakal. Bisa tamiz, bisa bedakan ini baik ini buruk. Dalam riwayat madhab Hanabila bahwasanya tidak sah sampai dia balik. Ya, tidak sah sampai dia balik. Dan yang paling nampaknya boleh sebagaimana di pendapat yang ada di buku. Tapi para ulama rahimahumullahu ta'ala mempersyaratkan kalau dia ya wasiatnya itu kepada kebaikan bukan dosa dan dia tidak ditipu oleh orang yang besar. Memang dia kasih dalam keadaan sadar dan tidak ditipu dalam wasiatnya itu. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal mahjuri alaihi lisafahi, dan sah juga wasiatnya dari orang yang mahjur alaihi, yang dijauhi karena safahihi, karena bodohnya. Karena bodohnya. As-safi disebutkan oleh para ulama yaitu alladhi la yuhsinu at-tasarruf fi mali, orang yang tidak bisa berlaku baik terhadap harta yang dimiliki. Sah juga wasiatnya kalau dia berwasiat. Sah juga dia wasiatnya kalau dia berwasiat. Bahkan kata beliau rahimahullah ta'ala, walikulli man tasihul hibat lau. Ya. Ini masalah kedua. Masalah selanjutnya. Ya. Walikulli dan kepada setiap, yaitu yang memberikan, yang diberikan kepadanya. Tadi si pemberinya sah dari orang yang sah melakukan hibah. Terus yang menerimanya kata beliau, walikulli man tasihul hibatu lahu, dan sah kepada setiap orang yang sah hibah kepadanya. Sah untuk setiap orang yang sah dihibahkan kepadanya. Ya, walil hamli idza ulima annahu kana maujudan hinal wasiyati lahu. Masyaallah. Kemudian bahkan kata beliau rahimallahu taala, sah juga untuk alhamil yang sedang ada di kandungan, idza ulima annahu kana maujudan hinal wasiyati lahu, kalau diketahui bahwasanya dia ada ketika diwasiatkan untuknya. Misalnya ada seorang sedang hamil saudaranya. Kan misalnya kalau dia punya harta, dia punya anak, dia punya orang tua, ibu bapak, maka saudaranya kan tidak dapat bagian warisan. Tidak dapat bagian warisan. Maka boleh dia berwasiat untuk saudarinya. Untuk saudarinya. Dan boleh dia berwasiat untuk kandungan yang ada dalam perut saudarinya itu. Boleh. Kalau saat berwasiat, misalnya, ya anggaplah kita contohkan, ada Abu Ahmad dan Ahmad, mereka bersaudara, ya. Abu Ahmad berwasiat untuk anaknya Ahmad yang masih ada dalam kandungan saat wasiat. Boleh atau tidak ini? Boleh. Boleh. Karena ini bukan seperti warisan. Kalau warisan ya yang tidak ada di yang belum ada, ya itu tidak boleh. Sementara ini boleh walaupun ya walaupun masih ada dalam kandungan, tapi kalau dia ditahu bahwa ada ketika diwasiat ini sah. Ini sah dan ini pendapat mayoritasnya. Karena ada sedikit perselisihan di sana. Ada mengatakan tidak sah lil ma'dum. Tidak sah untuk yang belum lahir, belum ada di dunia. Belum ada di dunia. Tapi yang benarnya adalah apa yang dikatakan oleh penulis itu di atas. Dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama kita. Bahwa sah hal tersebut dilakukan. Sah hal tersebut dilakukan. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala wa tasihu bi kulli ma, ini terkait dengan barangnya. Karena rukun wasiat itu pertama orang yang berwasiat, yang kedua yang diwasiatkan kepadanya, ya, kemudian yang ketiga harta yang ingin diwasiatkan. Nah, ini wa tasihu bi kulli ma fihi naf'un mubah. Sah berwasiat dengan seluruh apa yang ada padanya manfaat yang mubah. Ya, kita ketahui di sini berarti kalau perkaranya perkara manfaat yang haram, tidak sah wasiatnya. Tidak sah wasiatnya. Ya, tidak boleh, bahkan tidak boleh dijalankan. Kalau dia berwasiat kepada hal yang haram. Hal yang haram dan barang yang haram, tidak boleh. Ya, yang isinya adalah maksiat atau diharamkan secara syariat, tidak boleh dijalankan wasiat yang seperti itu. Wasiat yang seperti itu. Ini kata beliau rahmallahu taala. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, yang penting ada manfaatnya keluar perkara yang haram. Sampai kata beliau rahmallahu kalbis sayyid, masya Allah, seperti anjing buru yang dipakai untuk berburu, yaitu anjing muallam. Anjing yang dilatih untuk berburu sah karena manfaatnya mubah. Berarti di sini juga bisa kita katakan berarti kalau anjingnya anjing akur, anjing yang tidak dilatih untuk berburu tidak sah. Tidak sah. Wal gonam, demikian pula sah mewasiatkan kambing. Demikian pula yang lainnya, sebutkan saja perkara-perkara dari binatang hewan ternak. Sah berwasiat dengan unta, sah berwasiat dengan sapi. Untuk masa kita sekarang ini, sah berwasiat dengan motor, sah berwasiat dengan mobil, ya, sah kita berwasiat dengan kitab-kitab yang kita miliki, ya, seperti itu. Sah, yang penting manfaatnya mubah, itu paling rendahnya mubah. Paling rendahnya manfaatnya mubah. Walaupun barangnya kadang haram, tapi kalau manfaatnya mubah seperti tadi, anjing al-mu'allam, anjing yang diajar untuk berburu itu kan haram. Ya, zatnya dimakan dagingnya, tapi karena manfaatnya mubah, dibolehkan dalam syariat, maka sah diwasiatkan. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahmallahu taala wa ma fihi naf'un minan najasat. Demikian pula bahkan kata beliau apa yang ada padanya manfaat berupa najis-najis. Najis sudah kita maklumi haram. Najis kita maklumi ya, itu haram. Sudah kita maklumi ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada kita hal-hal yang najis. Tapi kalau ada manfaatnya mubah, bisa diwasiatkan. Bisa diwasiatkan. Iya, seperti apa itu? Kata para ulama, ya, seperti az-zait, misalnya al-mutanajjas, minyak yang sudah kemasukan najis. Itu sah, kenapa? Karena minyak yang kemasukan najis masih bisa dimanfaatkan untuk ya dibuat dicampur dengan cat misalnya digunakan di perkara-perkara yang lain yang masih mubah. Ini masya Allah. Bahkan kata beliau rahmallahu taala wabil ma'dum, boleh seorang berwasiat mewasiatkan barang yang belum ada dia punya. Ini masya Allah. Ini bedanya wasiat dengan jual beli. Kalau jual beli telah lewat bersama kita, harus pada barang yang dia miliki dan ada. Kalau wasiat, boleh dia wasiatkan sesuatu yang belum ada. Boleh. Tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Boleh contohkan, kalladhi tahmilu amatuh, au syajaratuh, seperti yang akan nanti dikandung, atau yang terkandung dalam budaknya, atau pohonnya. Ya, yaitu kita contohkan misalnya Ahmad, di Gontang dia punya pohon mangga. ya, boleh dia wasiatkan bahwa ini mangga nanti satu karung untuk Abu Ahmad, misalnya seperti itu. Boleh. Walaupun itu belum ada. Belum ada. Iya, belum bisa dipanen. Ini dibolehkan. Dibolehkan dalam wasiat. Nah, nanti ketika ada, sudah dia jalankan wasiatnya itu. Dia jalankan wasiatnya itu. Ini Masya Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala berikutnya, wa bima la yaqdiru ala taslimi. Ini semua cabang ya. Demikian pula bahkan boleh berwasiat dengan apa yang dia tidak mampu dia serahkan. Boleh juga. Tidak apa-apa. Seperti kata beliau rahimahullah, katoir fil hawa. Ini beda sekali dengan jual beli. Seperti burung yang masih ada di langit. Boleh dia bilang, itu burung kalau saya dapat itu untuk Abu Ahmad nanti, misalnya Ahmad. Dia bilang, ya burung-burung yang digontang itu nanti saya tangkap, ya nanti saya tangkap, nanti kalau dapat itu untuk Abu Ahmad, saya wasiatkan untuk dia, saya mau bawakan ke baju rupa, misalnya. Ini alhamdulillah, boleh. Wasama filma, demikian pula ikan yang masih ada di lautan, boleh. Misalnya Mubar, dia bilang, dia berwasiat, ini nanti saya tangkap di Muna Barat, saya tangkap ikan di laut. Itu hasil tangkapan itu nanti saya wasiatkan untuk Abu Ahmad. Untuk dibawa ke baju rupa. Untuk makan bersama di sana, Masya Allah. Nah, ini tidak apa-apa. Dibolehkan dalam syariat kita. Terkait dengan wasiat. Ya, terkait dengan wasiat. Ini berbeda sekali dengan jual beli ya. Berbeda sekali dengan jual beli. Wabima la yamlikuhu. Bahkan boleh dia berwasiat dengan apa yang dia tidak miliki. Tidak apa-apa. Kan kalau tidak ada barangnya, tidak jadi wasiatnya. Kalau tidak ada barangnya, kan tidak jadi wasiatnya. Ya. Seperti kata beliau rahimahullah, kami ati dirhamin la yamlikuha. Seperti 100 dirham tapi dia tidak miliki. Dia wasiatkan 100 dirham tapi dia tidak miliki. Ya. Dia tidak punya. Ini tidak apa-apa. Ini dibolehkan. Karena wasiat ini hanya orang berbuat baik saja. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada maka tidak mengapa. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, wa bi ghairi muayyanin, dan boleh untuk berwasiat kepada sesuatu yang tidak tertentu dari apa yang dia miliki. Ka abdin min abidi, seperti misalnya dia wasiatkan satu budak dari budak-budaknya. Ya. Satu budak dari budak-budaknya. Ini contoh dulu ya, karena perbudakan masih ada. Ya, kalau sekarang misalnya dia punya motor banyak, dia bilang saya wasiatkan satu motorku ini untuk orang miskin misalnya. Untuk orang miskin. Atau saya wasiatkan satu mobilku ini untuk dakwah misalnya seperti itu. Ya, saya wasiatkan untuk pesantren sana, pesantren sini, mobilku ini satu mobilku. Tapi dia enggak tentukan mobilnya yang mana. Boleh, enggak apa-apa. Ini dibolehkan dalam wasiat. Kemudian kata beliau rahmallah, karena tadi itu dijalankan wasiatnya setelah meninggalnya, maka yang kata beliau, wa yu'tihil warathatu minhum masya'u. Dan ahli warisnya dia memberikan dari mereka apa yang mereka keinginkan. Wabil majhul, maksudnya tadi itu kan dia wasiat tidak tayin, dia tidak tentukan mana yang dia berikan, dia tidak tayin, dia tidak pastikan yang mana. Maka apa yang diberikan, ya tergantung ahli warisnya mau berikan yang mana, itu tidak apa-apa. Ahli warisnya, jadi kembali ke nanti ahli warisnya setelah dia meninggal, dia mau berikan yang mana, maka itu yang dijalankan. Wabil majhuli kahadin min malih, ini Masya Allah. Dan boleh dia berwasiat dengan majhul, sesuatu yang tidak jelas, seperti satu bagian dari hartanya, aujuzun aujuzin, atau bagian sama. Ya, wa yu'tihil warasatu masya'us, tapi sama dengan ini, dengan tadi itu, maka ahli warisnya memberikan apa yang mereka inginkan. Ya, apa yang mereka inginkan. Misalnya dia punya harta simpanan di bank, bukan berupa barang misalnya, tapi berupa uang. Dia wasiatkan, ya, 1/5 dari harta yang saya simpan itu untuk saya wasiatkan untuk orang miskin. Maka sudah, terserah ahli warisnya mau dia kasih yang mana dari harta yang dia miliki itu, terserah. Itu Masya Allah, kembali ke pada ahli warisnya setelah dia meninggal. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, setelah ini sekarang ya cabang-cabang semua ini ya sampai selesai masalahnya. semuanya cabang dari masalah yang telah lewat. Ini praktek-prakteknya. Kata beliau rahmallahu taala, wa in wassalahu bimithli nasibi ahadi waratsatih. Kalau dia wasiatkan seperti satu bagian dari ahli warisnya, falahu mithli aqallihim nasiba, maka baginya seperti yang paling sedikit dari ahli warisnya itu bagian. Misalnya gini ya, dia punya anak perempuan, anak laki-laki, maka tentunya yang punya bagian tersedikit anak perempuan. Maka ketika dia wasiatkan, dia dapat nanti satu bagian dari bagian ahli warisnya, maka bagian tersedikitnya, berarti bagian perempuannya. Ini masya Allah. Terus wa yazadul faridah, kemudian ditambah alal faridah, di atas warisan bil fard tadi. Walau contoh beliau katakan, walau khallafa salasata banin, seandainya dia tinggalkan tiga anak, wa wasa bimithli nasibi ahadihim, dan dia wasiatkan semisal dengan bagian mereka, falahu rubu, maka sudah baginya seperempat. Kenapa jadi seperempat? Kan dia tiga, anggaplah ini harta, ini harta ini ada 1 juta misalnya. Dia punya anak tiga, sudah. Sementara orang ini mewasiatkan satu bagian seperti bagian satu ahli waris diwasiatkan, maka dari harta 1 juta ini bagi empat. Bagi empat, berarti namanya bagi empat, berarti baginya seperempat. Bagian seperempat, berarti tinggal kita bagi 1 juta bagi empat, hasilnya itulah untuk itu, sisanya untuk ahli waris. Sisanya untuk ahli waris. Jadi seperempat, ya, kalau kita hitung, seperempat dari 1 juta, misalnya, ada uang 1 juta rupiah, kemudian dia meninggalkan anak 3 orang, dan dia wasiatkan 1 orang lagi, 1 bagian dari ahli warisnya itu, berarti 1 juta, gampang saja, 1 juta tinggal bagi 4. Karena ahli waris 3, kemudian 1 yang diwasiatkan, sudah tambah 1 orang, jadi 4 jadinya. Berarti mereka masing-masing mendapatkan, berarti si yang diwasiatkan dapat 250, sisanya untuk ahli waris yang 3 tadi. Ini masya Allah. Ini cara pembagiannya. Demikian pula fa in kana ma'ahu du fardin ka um. Kalau dia memiliki ada jadi 3 anak tapi punya juga du fardin, ada yang diwariskan dengan waris fard. Karena warisan itu ada diwariskan secara fard, ada warisan secara ta'sib. Ya. Ini sebagaimana nanti juga akan kita bahas, sebagaimana yang dibahas dalam masalah warisan. Nah, sekarang dia punya anak dan dia juga punya ibu, maka sahata masalah talwarotah bidunil wasiyah min samania asyarah. Maka kamu genapkan katanya masalah warisan itu tanpa wasiat dulu, tanpa wasiat menjadi 18, menjadi 18. Itu hasil keseluruhan 3 anak dan ibu itu 18. Kemudian wazita alaih mitla nasibil ibn. Kemudian antum tinggal tambah atas 18 ini, ya, seperti semisal dengan bagian 1 orang anak laki-laki. Fasorot min salasa wa isrin. Maka setelah itu, dia akan menjadi 23. Kenapa bisa jadi 23? Karena tadi 18, ya, aslinya 18, kalau ditambah 1 bagian anak berarti 5. Ya, 5 ini hitung-hitungannya. Misalnya kalau bagiannya itu dari 18, kemudian tambah 1 bagian lagi jadi 5. Dari 5, semuanya tambah 18 tambah 5, semuanya jadi 23. Setelah itu bagi. Hasilnya, ya, tinggal dibagi. Ibu dapat berapa kalau dia punya anak? Kalau dia punya anak laki-laki, maka ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. 1/6, 1/6 dari 23 itu sama dengan 3. Ya, karena 23 bagi 6. Ya, tinggal kita hitung. Jadi anggaplah ra'su mali berarti sekarang pokok hartanya itu 23. 23. Ibu dapat 1/6. Dapat 1/6 berarti 23 bagi 6 itu sama dengan 3. 23 bagi 6 itu berarti ibu dapat 1/3. Iya, dapat 3. Karena tadi dia dapat 1/6. Ha, 23 kurang 3. 23 kurang 3 berarti sisa berapa? Ya, 23 kurang 3 sisa 20. Sisa 20. Ah, dari 20 ini tinggal dibagi. 20 ini tinggal dibagi. 20 bagi 4. Kenapa kita bagi 4? Itu setelah ibunya. Karena dia punya anak 3 orang dan dia waris, dia wasiatkan kepada seorang semisal dengan satu bagian anaknya. Berarti tinggal 20 ya, 20 ya dibagi 4. 20 dibagi 4. Berarti kalau kita hitung 20 bagi 4 sama dengan 5. Berarti jatahnya yang diwasiatkan 5. Sisanya untuk anak-anaknya. Sisanya ini untuk anak-anaknya. Ini memang agak sulit, bisa dilihat papan sebenarnya. Ya, akan lebih dipahami. Kan ini cara membagi warisan kalau ada wasiatnya. Karena kita perlu mengetahui bahwa warisan itu terikat kalau ada wasiat. Kalau ada wasiat, karena Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Al-Qur'an. Jadi harus ditahu berapa dapatnya ya orang yang diwasiatkan. Setelah itu ahli warisnya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, "Walau wasa bimitli nasibi ahadin." Kalau dia wasiatkan semisal dengan bagian salah seorang dari mereka, wali akhor bisudusi bakil mal, ini dia wasiatkan kepada dua orang, ini lebih rumit lagi. Kalau dia wasiatkan lebih dari satu orang, yaitu satu sama dengan sebagian salah seorang dari ahli warisnya. Kemudian yang lain bisudusi bakil mal dengan 1/6 dari sisa harta. Wah, ini lebih rumit lagi. Maka ja'alta sahibu sudusil baki kalau difuri dolahu sudus. Ah, ini sama. Antum jadikan yang berhak mendapatkan 1/6 seperti yang tadi diwajibkan dapat 1/6. Siapa tadi yang diwajibkan dapat 1/6? Ibunya. Ibunya. Kalau punya anak. Kan tadi punya anak 3. Berarti ibunya dapat 1/6. Sama hukumnya. Berarti tinggal tadi kita bilang. Dari harta itu kita kasih dulu ibunya 1/6. Kita kasih lagi satunya 1/6, terus sisanya kita bagi 4, satunya yang diwasiatkan bagi 4, hasilnya itu untuk yang diwasiatkan, sisanya untuk ahli waris. Sisanya untuk ahli waris. Makanya kata beliau, wasohata hakallati qoblah, antum bagi seperti sebelumnya. Antum bagi sama dengan sebelumnya. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, masih kasus. Ya. Yeah. Masih kasus juga, kata beliau rahmatullah. Wa in kanat wasiatu tsani bisudusin bakis bisudusi baki thuluts sahataha aidan kama kulna sawaan. Masya Allah. Kalau dia wasiatkan yang kedua dengan 1/6 sisa dari 1/3. 1/6 sisa dari 1/3. Jadi harta yang 1/3 tadi dia wasiatkan, 1/3 itu diwasiatkan 1/6-nya. Nah, ini dibagi lagi. Sudah 1/3 bagi lagi 1/6. Nah, ini maka antum juga sohikan, antum kalikan berapa semuanya hasilnya, kama kulna sawaan, sebagaimana yang kami katakan tadi, sama. Semuanya. Ya, tinggal kasih dulu 1/6 dari 1/3 berapa, keluarkan. Setelah itu yang tadi bagiannya satu bagi, setelah itu bagi lagi. Iya, hasilnya dapat. Tsumma zidta 'alaiha mitlaiha, kemudian kamu tambahkan atasnya dua semisal dengannya, fatasiru tis'atan wa sittin. Maka jadilah nanti keseluruhannya kalau dibagi-bagi itu menjadi 69. 60 jadinya semuanya ya. Kalau dihitung-hitung, kata beliau rahmallahu ta'ala, itu jadi 69. Kenapa 69? Karena tadi ada harta ya 3 kali 6 itu sama dengan 18, kemudian setelah itu 23 kali 3 itu kan jumlahnya 23 kali 3 itu sama dengan 69. Kemudian dia punya 3 anak. Kalau 18 itu dihitung pembagiannya, demikian pula 23 dihitung pembagiannya. Setelah itu bagi sesuai dengan jatah masing-masing. Intinya diberikan dulu tadi ya, ahli waris ya, apa namanya yang diwasiatkan itu berapa? Ya 1/6 dari 1/3 berapa? Kita hitung semua hasilnya. Setelah itu berikan, setelah itu dibagi oleh ahli warisnya, Iya. Yeah. Makanya kata beliau rahimallahu taala setelah itu wa in zadal banun ala thalatha. Ini kasus lain lagi. Bagaimana kalau anaknya lebih dari 3? Iya. Yeah. Masih ada tadi itu istilahnya tu'ti sahibus sudus sahman wahidan wal baqi bainal banin wal wasi al akhar arba'an. Masyaallah. Ini kesimpulannya, maka diberikan pemilik 1/6 itu satu bagian. Pemilik 1/6 itu satu saham, satu bagian, dan sisanya antara anak dan yang diwasiatkan yang lain. Ini kalau yang diwasiatkan itu beda-beda ya. Ini dapat satu bagian, ini dapat 1/3, ini dapat 1/6. Ini kasus agak rumit. Intinya dikasih dulu yang 1/1 tadi itu, setelah itu sisanya dibagi oleh anak dan yang punya jatah yang diwarisi tadi itu yang diwasiatkan satu bagian. Maka dia bagi arbaan, dia bagi 4. Kenapa bagi 4? Karena tadi 3 anak dan 1 wasiatnya sama dengan bagian 1 orang. Kemudian wa in zadal banun ala thalathatin. Kalau anaknya lebih dari 3. Anaknya lebih dari 3. Ya gampang, tinggal ditambah saja. Zitta sahiba sudusil baki bi qadri ziyadatihim. Maka antum tambahkan yang punya hak 1/6 tadi sesuai dengan tambahan mereka. Fa idza kanu arba'ah, kalau mereka 4 lebih dari 3 masuk di dalamnya kalau 4. Ya, kalau 4 atau tahum mim masahat minhu almas'alatu sahmain. Maka antum berikan apa yang telah antum bagi-bagi darinya dari masalah itu 2 saham. Karena ini kan jadinya 4 orang anak, berarti yang dia dapat 2 saham. Kalau tadi satu bagian, kalau ini dia diberikan 2 bagian. Ini masya Allah. Intinya kalau tambah lagi, ya berarti nanti kan tadi anaknya 3. Ditambah 1. Yang diwasiatkan 1 sama dengan jatahnya. Kalau 4 berarti jadi 5. Sahamnya bertambah. Pembagiannya juga bertambah dengan tambahnya anak itu. Dengan tambahnya anaknya. Kemudian kata beliau, wa in kanu khamsa. Demikian seterusnya ini sama. Kalau mereka 5, falahu thalathah. Maka baginya 3 saham jadinya karena ada 5. Wa in kanatil wasiyah bi tsulutsi baqi rubu'. Kalau wasiatnya 1/3 dari sisa 1/4, wal banun arba'ah, sementara anaknya ada 4, falahu sahamun wahid. Maka baginya 1 bagian. Ini pembagiannya enggak bisa, agak sulit dihayalkan ya. Harus kita contohkan berupa harta. Ya, harta yang dia tinggalkan berapa? Setelah itu, yang diwasiatkan 1/3 berapa? Yang diwasiatkan 1/6 berapa? Kemudian yang diwasiatkan sama dengan jatahnya disatukan dengan ahli waris. Disatukan dengan ahli warisnya. Hasil pembagiannya itulah jatahnya. Misalnya kalau dia 3, tadi tambah 1, 4. 3, tadi tambah 2, 4, tambah 1 lagi, 5. Kalau dia 6, kalau dia 5 tambah 1 lagi 6, sudah tinggal dari harta itu bagi 6, sudah hasilnya didapat oleh orang yang diwasiatkan kepadanya. Setelah itu sisanya untuk ahli warisnya. Ini masya Allah kata penulis. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, fa in zadal banun ala arba'ah, kalau lebih dari 4, zittahu bikulli wahidin sahama, maka antum tinggal tambah untuk setiap salah satu dari mereka 1 bagian. Wa setelah itu lagi kasus berikutnya, wa in waso bidifi nasibi waritin audi ifain. Ini lebih masya Allah lagi. Kalau dia wasiatkan satu kali lipat dengan bagian ahli warisnya atau dua kali lipat. Gimana caranya kalau satu kali lipat atau dua kali lipat? Berarti tinggal digandakan saja. Tadinya misalnya punya anak tiga, yang diwasiatkan satu bagian saja berarti tinggal jadikan empat. Kalau dua bagian satu kali lipat lagi berarti jadi dua, jadikan lima. Kalau dia dua bagian berarti jadikan enam. Tinggal naikkan salah saja seperti itu. Falahum mitlu nasibihi wa thalata ad'afihi wa thalata amsalihi. Masya Allah. Maka baginya semisal dengan bagiannya. Atau tiga kali lipatnya. Atau tiga kali yang semisalnya. Ini seterusnya seperti itu. Ya, makin tambah wasiatnya tentunya tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian yang kata beliau, tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dia tinggalkan. Kemudian di sini masih ada masalah mungkin tidak bisa kita selesaikan. Masih cabang-cabangnya pemberian wasiat itu. Tadi hartanya tertentu ya, kemudian besok insya Allah baru kita bisa lanjutkan lagi itu. Terkait dengan bagian yang musyak. Dia per-seper begitu persen-persennya. Dia hanya wasiatkan, saya wasiatkan seperdua, ya 3%, 2%. Nah ini insya Allah kita ambil lagi di pertemuan besok. Kita cukupkan dulu. Ini sebenarnya praktek agak sulit di ini karena memang ini harus punya hayalan tinggi untuk menghayalkan berapa harga harta yang ditinggalkan, dibagi ke sini sekian, bagi ke sini sekian. Jadi harus dihayalkan tinggi ini bagiannya, hitung-hitungannya, karena ini prakteknya. Adapun masalah wasiatnya itu sudah selesai. Ini sisa prakteknya, sisa prakteknya. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok. Menyelesaikan kitab wasoya ini sekaligus kita lanjutkan di pembahasan setelahnya, atau bukan besok ya, di hari Senin, kan ini hari Kamis. Kita lanjutkan di pembahasan juga berikutnya nanti, fasal fi butlanil wasiyah, fasal akan ya batalnya wasiat. Insyaallah kita akhirkan di hari Senin pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.